atau pelajaran kita dalam membaca kitab Al-Fawaid yang dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pembahasan sekarang tentang syarat-syarat termanfaatkannya Al-Quran itu dengan baik. Al-Quran nikmat yang sangat besar, di dalamnya terdapat rahmat, hikmah, petunjuk, ya huda. Tapi bagaimana Al-Quran bisa betul-betul termanfaatkan dengan baik, atau kita mendapatkan manfaat dengan sebaik-baiknya dari Al-Quran? Maka ada beberapa pembahasan yang harus dilihat dari pembahasan ini. Baik, kita lihat keterangan Syekh Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, jika kamu ingin al-intifa'a bil-Quran, mendapatkan manfaat dari Al-Quran, dengan Al-Quran, maka fajma' qalbaka, kumpulkan hati kamu, hadirkan dia, persiapkan dia untuk menerima cahaya yang betul-betul merupakan cahaya yang akan melenyapkan berbagai kegelapan yang ada dalam hati kita. Kumpulkan kekuatan hati kamu. Kapan? Inda tilawatihi, ketika kamu membacanya. Wasama'ihi, dan ketika kamu mendengarkannya. Kemudian, wa alqisam'aka, itu hati tadi dalam pendengaran. Wa alqisam'aka, pasang pendengaran kamu. Wahdur hudura man yukhatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu minhu ilaihi, dan hadirlah kamu seperti hadirnya dia yang Allah subhanahu wa ta'ala bicarai dengannya. Karena sungguh khitab, pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala darinya untuk kamu, ini melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ini masih global ya. Tapi secara tidaknya sudah ada gambaran. Sebentar, beliau rinci. Jadi ada kesiapan hati, pendengaran, dan kesiapan bagaimana kita bisa hadir, memposisikan diri seperti orang-orang yang betul-betul dikhitab, dibicarai. Maksudnya khitab itu, ya akhi, gini, ini saya khitab dia maksudnya, kalau gitu. seolah-olah kita dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu hadirkan diri kita seperti itu. Lihat dalilnya kata beliau. Surah Qaf ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dhalika." Sungguh dalam perkara itu, dalam hal itu, ladikro betul-betul merupakan peringatan, pelajaran terhadap siapa? Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang mempunyai hati, aw alqa sam'a, dan alqa memasang, melemparkan pendengarannya, wa huwa syahid, dia dalam kondisi syahid menyaksikannya. Jadi inna fi dalika, sungguh pada perkara itu. Apa dalika ini? Sebentar. Yang jelas hasilnya apa? Dzikra. Pada perkara itu betul-betul akan menjadi dzikra. Iya. Perkara itu betul-betul akan menjadi dzikra, peringatan, pelajaran. Kalau sudah menjadi dzikra berarti termanfaatkan sudah. Tapi kapan, kepada siapa? Liman kana lahu qalb, satu hati. Terhadap mereka yang mempunyai qalb, aw alqa sam'a, memasang pendengarannya, wa huwa syahid, dan posisi dia menyaksikannya. Kata beliau, wa dzalika, hal itu, anna tamama at-ta'thiri lamma kana mawqufan ala mu'athirin muqtadin wa mahallin qabilin wa syartin li husulil athari wa intifa'il mani'il ladhi yamna'u minhu. Tadammanat al-ayatu bayana dhalika kullihi bi awjazil wa abyanihi wa adallihi ala al-muradi wa mahallin qabilin wa syartin li husulil athari wa intifa'il mani'il ladhi yamna'u minhu. Tadammanat al-ayatu bayana dhalika kullihi bi awjazi lafdin wa abyanihi wa adallihi ala al-muradi. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dari sisi mana pendalilan ayat ini? Hal itu kata beliau, karena tamamat ta'khir, kesempurnaan ta'khir, pengaruh yang dihasilkan, itu terhenti oleh beberapa hal. Satu, mu'assirin muqtadin. Ini mu'assir, yang memberikan pengaruh, yang memang hebat, pasti memberikan pengaruh. Kalau memang terpenuhi, yang lainnya. Memang dia sebagai pemberi pengaruh yang bisa memberikan pengaruh. Mu'assirin muqtadin. Yang kedua, harus ada mahallin qabil, tempat yang menerima pengaruh itu. Sudah? Yang ketiga, harus ada syartin li husulil athari, harus terpenuhi syarat terwujudnya pengaruh itu. Walaupun sudah ada tempatnya, kalau tidak terpenuhi sarananya pada tempat itu sehingga terwujud misalnya, hal-hal yang mengharuskan terwujudnya pengaruh itu, maka tetap tidak akan bisa. Dan yang keempat, harus ada intifa'il mani'il ladhi yamna'u minhu. Intifa'il mani'il ladhi yamna'u minhu, harus terangkat penghalang masuknya pengaruh itu. Ini secara akal mudah dipahami. Misalnya ada sesuatu, yang akan memberikan pengaruh kepada sesuatu. Iya. Kapan sempurna pengaruhnya terbekas pada sesuatu itu? Kalau memang sesuatu ini memang bisa memberikan pengaruh. Iya. Yang kedua, ada tempat pada sesuatu itu. Yang ketiga, terpenuhi syarat bisanya masuk. Dan yang kelima, tidak ada penghalang yang menghalangi masuknya pengaruh. Baik. Kata beliau, di dalam ayat ini terkandung penjelasan hal tadi seluruhnya hanya dengan lafaz yang sangat singkat, tapi bersamaan dengan itu sangat jelas, dan bersamaan dengan itu pula sangat menuntun kepada maksud. Sebab demikianlah keadaan firman Allah Subhanahu wa taala. Lihat uraiannya, jadi empat hal. Ada muasir, ada mahal, ada syarat terwujudnya pengaruh, dan terangkat penghalang. Faqauluhu, faqauluhu inna fi dhalika ladhikra isyaratun ila ma taqaddama min awwalis surati ila hahuna. وهذا هو المؤثر. فمن الله سبحانه وتعالى إن في ذلك sungguh dalam perkara itu لذكرى betul-betul merupakan peringatan. Ayat ini memberikan isyarat ذلك ذلك hal itu isyaratnya ke mana? Kata beliau, isyarat di sini kepada hal-hal yang telah lewat dari awal surah Qaf sampai ayat ini, yang mana inti awalnya adalah kandungan-kandungan Quran dalam menetapkan hari berbangkit, surga, neraka, sifat-sifatnya orang bertakwa, sifat-sifatnya penghuni surga, ya, sifat-sifatnya orang-orang masuk neraka, ya. Yang intinya al-mu'akkad di sini adalah Al-Quran. Al-Quran. Sekarang bagaimana Al-Quran memberikan pengaruh? Sekarang sudah ada yang bisa memberikan pengaruh pada kita. Ya, sudah kan? Mu'athir, Al-Quran ada. Dialah al-mu'athir. Ini terdapat pada kata inna fi dhalika. Sungguh pada hal itu. Betul-betul la dhikra. Peringatan. Sebenarnya Al-Quran adalah dhikra. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, وقوله لمن كان له قلب فهذا هو المحل القابل والمراد به القلب الحي الذي يأقل عن الله كما قال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا أي حي القلب. من الله سبحانه وتعالى selanjutnya pada ayat itu, liman kana lahu qalb. Jadi hal itu betul-betul peringatan, pelajaran terhadap siapa? Liman kana, terhadap mereka-mereka yang lahu qalb. Lahu mempunyai qalb, hati. Ini katanya al-mahallul qabil, tempat yang menerima. Jadi harus ada hati. Kalau tidak punya hati, ya tidak bisa pengaruh, tidak akan bisa. Tapi hati yang dimaksudkan di sini adalah al-qalbul hayyu, hati yang hidup, hati yang memahami, yang mempunyai ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati, tetapi tidak memahami, tidak berakal dengan hatinya. La yaqiluna, tidak berakal biha dengan hatinya. Harus hidup hati. Sudah. Dalilnya mana bahwa dimaksudkan di sini adalah hati yang hidup? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin ayat 69 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin." Tidaklah dia kecuali hanyalah peringatan dan bacaan yang sangat jelas. Liundira, untuk memberi peringatan siapa? Man kana hayya, terhadap mereka yang hidup. Hidup hatinya. Iya. Kehidupan hati. Berarti ada orang yang hidup di muka bumi, tapi menurut Quran mati. Kalau hatinya mati. Baik, sudah ada muaksir, pemberi pengaruh. Sudah ada tempat yang menerima, yaitu hati yang hidup. Kemudian wa qawluhu aw alqa sam'a, atau dan ya alqa sam'a. Alqa maksudnya wajjaha sam'ahu wa asgha hasata sam'ihi ila ma yuqalu wa hadha syartu ta'athur bil kalam. Alqa sam'a, as-sam' pendengaran. Dia alqa. Alqa ini sam'anya, pendengarannya. Maksudnya apa? Dia arahkan pendengarannya. Dia pasang betul telinganya sebagai alat pendengar kepada apa yang dikatakan. Ya, apa yang dia baca atau apa yang dia dengar. Dan ini kata beliau syartut ta'atsuri bil kalam, syarat pengaruhnya kalimat itu. Ya. Dan ini wakil, nyata betul. Al-Quran misalnya dibacakan sudah, hati sudah ada. Ya. Anggaplah sudah hati hidup, biasa sudah merasakan nikmatnya Quran. Tapi ketika kita tidak terlalu memperhatikannya, tidak berpengaruh kan? Iya. Tidak berpengaruh itu. Nanti akan berpengaruh setelah terpenuhi syarat pengaruhnya itu. Dengar. Iya. Dengar. Dengar dia. Ini. Aw al-qasama. Diarahkan pendengarannya. Pasang betul telinganya terhadap apa yang akan dikatakan. Baik, kemudian wa qawluhu wa huwa syahid. Ai syahidul qalbi hadirun ghairu ghaibin. Qala Ibn Qutaybah. Iya. Istama'a kitab Allah wa huwa syahidul qalbi wal fahmi. وليس بغافل ولا ساهم وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير وهو سهو القلب وغيبته أن تأقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. كتب اليوم فمن الله سبحانه وتعالى وهو شهيد dan dia dalam keadaan syahid. Syahid artinya orang yang menyaksikan. Jadi dia dalam posisi syahid. Apa maksud dari syahid di sini? Hatinya hadir, tidak kemana-mana. Jadi walaupun ada hatinya, iya, tempatnya masuk Al-Quran, iya, dan dia berusaha memperhatikannya, tapi kalau hatinya lalai, dia tidak hadirkan hatinya, iya, maka tetap tidak akan terima. Lihat uraiannya lebih jauh, berkata Ibn Qutaybah dalam tafsir Gharibil Quran. Maksudnya kata beliau, dia mendengarkan kitab Allah dalam keadaan hatinya hadir. fahamnya betul-betul hadir, tidak dalam keadaan lalai, iya, tidak dalam keadaan sahin, iya, lalai. Berarti di sini terdapat isyarat. Isyarat akan apa? Akan penghalang dari terwujudnya pengaruh itu. Yaitu apa? Sahbul qalb, kelalaian hati, wa ghaibatuhu, perginya hati untuk memahami apa yang dikatakan, untuk memandang terhadapnya, untuk meresapi, mentadabburi apa yang ada padanya. Kapan hati tidak dihadirkan untuk itu, maka tetap tidak akan bisa. Sebab nanti kandungan Quran kan ada yang akan mengarahkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Hati siapkan kapasitas untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca ayat-ayat yang menjelaskan luar biasanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala, harus siapkan hatinya. Luar biasa Allah. Tertanam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula takut, harapan, berserah kepadanya, mengharap kepadanya, membesarkan, mengagungkannya, tunduk kepadanya, dan berbagai hal-hal yang harus disiapkan hati. Hati harus hadir supaya kandungannya masuk. Iya, masuk kandungan cinta, diterima. Iya, takut diterima, harus bertawakal diterima, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala diterima. Iya, wa huwa syahid, hatinya syahid, hadir. Kata beliau, idza hasala al mu'athir wa huwa al qur'an wa al mahallu al qabil wa huwa qalbul hayy, iya, wa wujida al syart wa huwa al isqa wa intafa al mani' wa huwa ishtighal al qalbi wa dhuhuluhu an ma'na al khitabi wa insirafuhu anhu ila shay'in akhar, hasala al atharu wa huwa al intifa' wa al tadhakkur. Jika al mu'athir sudah ada, yaitu Al-Quran, bagaimana adanya? Ketika kita baca, kita sudah dengar. Iya. Kita baca misalnya, kita dengar. Iya, ada, sudah. Wa mahallul qabil, tempat yang menerima juga sudah ada, yaitu hati yang hidup. Wa wujida syartu, dan telah dijumpai pula syarat terwujudnya pengaruh, yaitu al-isgha, memasang telinga, mengarahkan telinga. Yeah. Perhatian terhadapnya. Kemudian intafal mani, dan terangkat pula penghalang. Yaitu apa? Terangkat penghalang. Apa penghalang itu? Sibuknya hati, perginya hati untuk memahami maksud perkataan. Ya, yeah. Terpalingkannya hati dari hal itu kepada perkara yang lain. Ini sudah terangkat juga, sudah tidak ada. Maka hasal al athar, akan terwujud pengaruh. Pengaruh inilah yang dikenal dengan al intifa wa tadzakkur, termanfaatkannya Al-Qur'an, dan at-tadzakkur, betul-betul Al-Qur'an sudah menjadi dzikra, pelajaran. Ya. Al-Qur'an akan menjadi dzikra sudah, pelajaran sudah. Kata beliau, jika kalian ingin mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an, besar tidaknya manfaatnya dilihat dari kondisi hebat tidaknya empat hal ini. Kalau al-mu'athir, ya, jelas. Bukan hakikat itu. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan Al-Qur'an sebagai pemberi pengaruh yang sangat hebat luar biasa. Sampai-sampai seandainya Quran diturunkan ke gunung, yang merupakan contoh nyata ketinggian, kekerasan, kecongkakan. Iya. Kan biasa digambarkan kan? Tingginya, besarnya, kerasnya itu gunung. Tapi seandainya Quran diturunkan, maka gunung pun akan hancur. Pengaruh Al-Quran tidak bisa dipungkiri. Orang musyrikin pun tidak lepas dari pengaruh. Karena hebat betul itu al-mu'athir, Quran. Hujjah demi hujjahnya, keterangan demi keterangannya, burhan demi burhannya. Betul-betul ayatun bayyinat. Ayat-ayat yang sangat jelas. Tinggal bagaimana kita baca, kita dengarkan, siapkan waktu untuknya dengan mempersiapkan tiga syarat selanjutnya. Hati yang hidup, hati-hati yang hidup, hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang yakin bahwa Al-Qur'an di dalamnya terdapat petunjuk. Iya. Yang tidak ada betul keraguan padanya bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk. Iya. Hidupkan hati. Kemudian pasang pendengar. Iya. Supaya pengaruh ini bisa masuk dalam hati kita melalui pendengaran. Jelas? Kemudian dalam keadaan syahid menyaksikannya. Iya, hatinya betul-betul hadir. Terangkat penghalang. Kalau hati hadir, berarti penghalangnya sudah tidak ada, tidak lalai lagi. Hati yang hadir, berarti tidak lalai. Hati yang hadir, berarti tidak kemana-mana pikirannya. Tapi kalau baca, iya, baca misalnya ayat, dari pikirannya, utang saya, pembayaran saya, oh ininya saya, oh ini. Ini artinya tidak syahid. Sementara syaratnya wahuwa syahid. Iya. Jadi hidupnya hati menentukan seberapa besar pengaruh yang akan ada. Syarat terwujudnya, semakin betul-betul perhatian kita semakin hebat. Iya. Untuk mendengarkannya, meresapinya. Iya. Maka akan pengaruhnya lebih besar. Demikian pula, kapan betul-betul telah kosong betul diri kita dari pemikiran yang lain. Tidak betul, betul-betul terfokus pada iya, apa yang terkandung di dalamnya. Kita ingin meresapi mutiara-mutiara yang dengannya kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hati memang sudah mempersiapkan untuk itu. Sehingga kapan masuk kandungannya, kandungannya cinta, hati langsung menerima pengaruhnya. Akan menghasilkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan menghasilkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan melihat seluruhnya. Dan ini termasuk faedah yang sangat luar biasa dari ayat ini. Baik, antum sudah ilmui praktek. Dan dalam praktek antum akan mendapatkan ilmu baru. Coba. Hidupkan. Hanya ini tetap masih berhubungan dengan keikhlasan seseorang dan berhubungan dengan paham tidaknya dia ketika membaca terhadap apa yang dibaca. Iya kan? Dia berusaha baca Al-Quran, hidupkan hatinya, pasang pendengarannya. Iya, ingin menerima betul sudah. Tapi yang dia baca dia tidak pahami. Iya. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Dia baca, dia tidak tahu apa yang dia baca. Iya. Tetap tidak bisa. Harus ilmu. Punya ilmu terhadap. Iya. Kalau kita hubungkan kata ilmu ini dengan syarat-syarat tadi, luar biasa sangat berhubungan. Sebab jalur ilmu itu maksudnya di mana? Melalui ini kan? Melalui ini kan? Dan diterima oleh ini. Pendengaran, pandangan, dan hati. Ini. Saya berhubungan di situ. Aw al-qasam'ah, ada pendengaran. Wa huwa syahid. Iya. Menyaksikan, hadir. Dan sebelumnya apa? Liman kana lahu qalb, punya hati. Iya. Yang mana ketiga jalur inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban ikhwah. Quran diturunkan harus kita perlakukan seperti ini supaya bermanfaat. Quran turun agar supaya kita mendapatkan manfaat darinya. Iya. Kalau tidak, tidak akan bisa. Kalau tidak, tidak akan bisa. Iya. Quran diturunkan supaya kita mendapatkan manfaat darinya. Iya. Gimana caranya? Wujudkan cara-cara seperti ini. Ini dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan segala fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pendengaran, pandangan, dan hati. Kalau tidak bisa, maka pertanggungjawaban terhadap sarana itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm." إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Jangan kamu bertindak. Iya. Iya. Jangan kamu bertindak mengikuti di atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu padanya. Kenapa? Karena sungguh pendengaran, wal basara pandangan, wal fuad dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan luar biasa hebatnya pendengaran, pandangan dan hati kalau memang terarah secara tepat terhadap kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an. Luar biasa pengaruhnya. Luar biasa sekali pengaruhnya, ikhwan. Cobalah. Antum akan melihat keajaiban demi keajaiban. Ya, dalam menerapkan kaidah-kaidah ini. Sumber dari Al-Qur'an. Ini betul-betul faedah. Demikian pula sebaliknya. Luar biasa ngerinya keadaan hamba kalau pandangannya, pendengarannya kepada hal-hal yang melalaikan dia, yang semakin membuat hati dia gelap, semakin keras, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memanfaatkan pandangannya untuk melihat perkara-perkara yang semakin membuat dia jauh dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang memanfaatkan hatinya untuk memahami, untuk meresapi, untuk meyakini perkara-perkara yang menyebabkan hati itu semakin rusak. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh betul-betul beruntung orang yang mensucikannya, dan sungguh betul-betul celaka orang yang dassaha, yang mengotorinya, semakin membuat rusak, gelap itu hati. Ini ikhwan. Baik. Ini faedah yang kedua yang kita ambil pada kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hambanya yang bisa mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an, dan betul-betul menjadikan Al-Qur'an sebagai dzikra. Betul-betul menjadikan Al-Qur'an sebagai dzikra, sebab betul-betul dia adalah dzikra. Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sungguh betul-betul Al-Qur'an itu adalah peringatan, peringatan betul, pelajaran betul, manfaat yang sangat besar betul terhadap liman kana lahu alqab, bagi mereka yang mempunyai hati, hati yang hidup, aw alqa as-sam'a, yang betul-betul memasang pendengarannya ingin memahami, mengetahui apa itu. Kemudian wa huwa syahid, dia betul-betul menyaksikannya, menggunakan pandangannya, menghidupkan hatinya, menghadirkan hatinya, menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang melalaikannya. Maka disitulah Al-Quran la dzikra, betul-betul menjadi peringatan, pelajaran. Iya. Kalau kondisi hamba sudah seperti ini, maka nikmat mulia ikhwah. Baik. Insyaallah taala ini cukup ya.